السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sebagai hamba yang lemah, yang penuh kebutuhan di dalam hidup ini, sepantasnya untuk kita banyak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Tentu sebagai hamba yang telah mendapatkan titipan dari sang pemilik, Dia akan menjaganya, Dia akan memeliharanya, Dia akan melindunginya, dan Dia akan menjadi orang yang amanah di hadapan sang penitip, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tentu kita tidak akan dikatakan amanah di dalam membawa titipan-titipan Allah Azza wa Jalla ini, kecuali kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala apa yang Dia perintahkan dan menjauhi segala apa yang dicegah dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hambanya yang banyak berterima kasih kepadanya, lalu kemudian menjadi orang yang paling dekat dengan pemilik hidup ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena suatu saat dan suatu ketika, kita harus kembali kepada pemilik ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah berjuang, yang telah berbuat, yang telah berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menebar syariat Allah Azza wa Jalla, memperkenalkan tuntunan dan bimbingan Allah kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, dan berkorban untuk menyelamatkan mereka dari murka sang pemilik hidup, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya mengajak diri dan segenap saudaraku kaum muslimin untuk berbicara, mengenang dan mengingat bahwa Islam adalah agama yang menjunjung martabat semua makhluk Allah Azza wa Jalla, menebar kasih dan cinta, dan menjaga perasaan agama kita ya ibadallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kasih dan sayangnya kepada siapa dari makhluknya yang memiliki sifat kasih sayang di dalam hidup. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang kepada segenap manusia, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menyayangi dia. Mantuk hadis ini ya ibadallah, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan kasih sayang kepada orang yang tidak memiliki kasih sayang di dalam hidup. Mafhum hadisnya, siapapun yang memiliki kasih sayang, maka Allah Azza wa Jalla yang akan menyayanginya. Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Orang yang penyayang, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berlaku kasih sayanglah kalian di muka bumi ini, niscaya yang di langit akan memberikan kasih sayang kepada kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa kasih sayang hamba kepada makhluk di alam ini menjadi penyebab mendulang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, dari sinilah kita mengetahui bahwa Islam adalah bukan ajaran brutal. Islam bukan ajaran sadis dan kejam, beringas. Islam bukan ajaran tanpa perasaan. Bahkan sampai kemudian Islam tertuduh dan tertuding sebagai ajaran radikal. Maka ini adalah kejahatan besar di dalam hidup. Di hadapan yang memilik agama, pemilik agama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagai tauladan kita di dalam hidup ini, dia mendatangi seekor unta yang sedang bersedih dan meneteskan air mata. Seraya unta ini mengeluhkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam apa yang diperlakukan oleh pemiliknya terhadap dirinya sendiri. Dia mengeluhkan dirinya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man rabbu hadzal jamal wa liman hadzal jamal? Siapa pemilik unta ini? Unta ini milik siapa, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu seorang pemuda dari Ansor mengatakan, saya pemiliknya ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasul alaihi salatu wassalam memberikan nasihat, afala tattaqillah fi hadhil bahimah. Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Tidakkah engkau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ini? Allati mallakakallahu iyyaha, yang Allah Azza wa Jalla telah menitipkan miliknya sebagai milik engkau, binatang ini kepada engkau. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Unta ini mengeluh jika engkau telah menjadikan dia lapar, jika engkau telah memberikan beban di luar batas kemampuannya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rawahul Imam Abu Dawud min hadithi Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya itu saja. Lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, innam ra'atan baghiyan ra'at kalban fi yaumin harrin. Seorang wanita maaf-maaf melacur dari kalangan Bani Israel melihat seekor unta dalam kondisi panas yang sangat. Yatifu bibirin wa qad indala'a lisanuhu minal 'atashi. Terus memutari sumur, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Menjulurkan lidahnya, mengeluarkan lidahnya karena kehausan. Lalu kemudian wanita ini fanaza'at muqaha. Lalu dia cabut sepatunya. Wasaqathu. Lalu dia mencoba untuk berbuat baik kepada binatang ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia berikan minum, ya ibadallah. Faghafarallahu laha bihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, karena perbuatan baik sang wanita ini, Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan kepadanya, ya ibadallah. Memberikan ampunan buatnya, seorang wanita yang bekerja jelek, buruk dan jahat. Namun di saat dia menghormati, di saat dia memuliakan, di saat dia menyayangi binatang, Allah Azza wa Jalla mengampuni apa yang dia telah perbuat dari dosa dan kemaksiatan. Sebaliknya, ya ibadallah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, dakhalatin naram ra'atun fi hirratin. Seorang wanita telah masuk ke dalam neraka karena seekor kucing. Habasatha. Dia penjarakan kucingnya. Kemudian lahiya at'amatha. Dia tidak memberikan makan. Wala arsalatha ta'kulu min khashashil ard. Dan tidak melepaskan kucing itu untuk mencari makanan sendiri, ya ibadallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala di saat kami berbuat baik kepada binatang? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim. Jawaban Rasul alaihi salatu wassalam, fi kulli kabidi ratbatin ajrun. Pada setiap hati yang basah, terdapat padanya pahala, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ibadallah, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu melewati kerumunan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, melewati kerumunan yang sedang berlatih untuk memanah. Namun, seekor ayam betina menjadi target sasarannya. Ketika melihat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, mereka kemudian berpencar pergi karena takut kepada Abdullah ibnu Umar. Lalu kemudian Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang melakukan ini? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat orang yang berbuat demikian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, la tattakhidu syai'an fihi ruhu ghardan. Jangan kalian menjadikan yang punya nyawa sebagai sasaran untuk latihan rahimani wa rahimakumullah. Dalam musnad al-Imam Ahmad marfu'an, Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, man mastala bidhir ruhi thumma lam yatub mustila bihi yawmal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti dengan mencincang apapun yang punya ruh, lalu kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum dengan merasakan yang setimpal kelak pada hari kiamat, ya ibadallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i, dalam sebuah perjalanan, menemukan ada seekor burung bersama dua anaknya yang masih biji, yang masih kecil. Lalu kemudian diambillah dua anak tersebut. Burung tersebut gelisah, merasa kehilangan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, siapa? Siapa yang menjadikan burung ini merasa kehilangan? Maka kembalikanlah anaknya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam sempat menegur dan marah kepada beberapa sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di saat kemudian membakar sarang semut, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak boleh membakar makhluk Allah dengan api kecuali pemilik api yang menciptakan api, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya sedemikian rupa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita menumbuhkan jiwa kasih dan sayang di dalam hidup terhadap binatang. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam lebih dari itu memperingatkan kepada kita segenap umatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian membunuh, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الزِّبْحَةِ فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Apabila kalian ingin membunuh, maka berbuat baiklah, perbaikilah cara engkau. Apabila engkau ingin menyembelih, perbaguslah cara engkau. Tajamkanlah pisau engkau dan berikan kelapangan dan kelonggaran serta kegembiraan kepada binatang yang engkau akan sembelih, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-Musayyab bin Dar radhiyallahu taala anhu mendengar Umar ibnul Khattab, melihat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu menghukum penunggang unta di saat dia memberikan beban di luar batas kemampuannya. Lalu kemudian Abdullah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kenapa Anda memberikan kepada onta ini beban di luar kesanggupannya? Di sebuah peristiwa, seorang sahabat menidurkan dan menyiapkan kambingnya untuk disembelih. Lalu kemudian dia menajamkan dan mengasah pisaunya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memukul dengan pelepah korma. Lalu mengatakan, apakah engkau akan menyiksanya hidup-hidup? Lalu kenapa engkau tidak menajamkan pisaumu sebelum engkau baringkan kambingmu? Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menghukum dan memukul dengan pelepah korma seseorang yang menggeret kambingnya dengan kasar. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, geretlah kambingmu menuju kematiannya dengan penuh kelembutan. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu memiliki seekor unta yang diberi nama Damud. Siapapun yang ingin memanfaatkan dan menggunakan jasanya, Abu Darda selalu berpesan, jangan engkau berikan beban kepadanya di luar batas kemampuannya. Dia bisa mengangkut demikian-demikian, bila di luar itu dia tidak punya kemampuan. Di saat ajalnya datang mendekat, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada untanya, wahai Damun, jangan engkau tuntut aku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh, aku telah berbuat di dunia, memberikan beban kepadamu tidak pernah di luar batas kemampuanmu. Ibadallah, coba kita belajar dari semuanya ini. Terhadap kenyataan yang kita jumpai dan temukan di kehidupan kita, ya ibadallah. Adanya orang yang mengadu binatang dengan binatang. Apakah karena alasan sebagai tontonan? Atau mungkin sebagai hiburan? Atau mungkin dijadikan sebagai ajang untuk perjudian, ya ibadallah. Kambing dengan kambing, banteng dengan banteng, jangkrik dengan jangkrik, ayam dengan ayam, kerbau dengan kerbau, dan begitu seterusnya. Bahwa ini adalah gambaran kekejaman di dalam hidup. Tidak memiliki kasih sayang, ya ibadallah. Maka mari, tidak ada yang pertama kali terdepan untuk menebar kasih sayang terhadap semua lapisan makhluk Allah Azza wa Jalla, kecuali orang yang telah mendapatkan sentuhan Al-Quran, sentuhan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله, kalau itu perlakuan baginda Rasul عليه الصلاة والسلام terhadap makhluk yang tidak berakal, bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap makhluk yang tidak punya akal, bagaimana lagi terkait dengan dia sebagai seorang manusia? Bagaimana lagi kalau dia adalah orang yang memeluk agamanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kekurangan, mungkin kesalahan dan kekeliruan yang fatal di dalam hidup? Bagaimana lagi kalau dia adalah seorang yang berjalan di atas kitabullah dan berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidakkah kita ingin membantu mereka untuk selalu istiqamah, untuk selalu berjalan di atasnya sebagai bentuk sayang dan kasihnya kita kepada dia demi keselamatan, demi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau dia seorang sunni? Bagaimana kalau dia seorang sunniyah? Seorang salafi atau salafiyah ya ibadallah? Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan dengan pesan yang agung. Kapanpun, dimanapun kau hidup, pesan ini harus dibawa ya ibadallah. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha wa fi syarikum hadha wa fi baladikum hadha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, pesan dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun engkau, sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian adalah haram. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Untuk engkau rendahkan, untuk engkau hina, untuk engkau tumpahkan, untuk engkau lenyapkan hartanya, haram. Seperti haramnya pada harimu ini, seperti haramnya pada bulanmu ini, seperti haramnya di tempat ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang harus kita perbuat di dalam hidup bersama makhluknya Allah Azza wa Jalla, terlebih dia adalah seorang manusia yang beriman muslim, kecuali apa yang dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu wa la yakhzibuhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, seorang muslim atas muslim lainnya adalah bersaudara. Dia tidak akan menyakitinya. Dia tidak akan menghinanya. Dia tidak akan berbuat zalim kepadanya. Dia tidak akan mendustakannya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mu'minu lil-mu'min kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin atas mukmin lainnya bagikan bangunan yang sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Dari majlis ini saya mengajak diri dan segenap saudaraku, mari kita berangkulan dalam segala hal yang itu merupakan pintu ketaatan di dalam hidup. Seseorang akan menjadi kokoh dan kuat dengan saudaranya. Seseorang akan bisa belajar dan istiqomah dari saudaranya. Kita sama-sama saling bahu-membahu, saling topang-menopang, saling tolong-menolong. InsyaAllah, Allah Azza wa Jalla akan menurunkan banyak hal di dalam hidup dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Allahumma ghfilil muslimina wal muslimah, wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.